ana kawula. Wa nafyun ana nafi ana ora ana wa diddun lan waliane. Waliane ora ana niku lho. Ana. Kultu ngucap sapa ingsun lagu maring sing ngomong Rabbun wa Abdun wa Nafyun wa Didun. Laisa ora ana apa zaka mengkono-mengkono istilah Rabbun Abdun Nafyun Didun iku indi munggu ingsun mungguhku ngono iku ora ana. Istilah pembagian-pembagian ana pangeran ana kawula ngono iku gak. Mereka lah isik muni Rabbun wa Abdun kuwi iku isih pada tingkatan yang zidu Rabbuna niku wau. Dan Gusti Allah ora sejatine Allah lan kawula ora sejatine kawula. Sejatine kawula kuwi oleh ora ana kuwi. Sejatine bendara mergo ya ana ijen kuwi. Dan terus fakala maka jawab sapa wong ma indakum mau tahu apa iku indakum mungguhe sira. Lha terus pendapatmu piye? Fakulna monggo jawab sapa isun wujudu faktin muncule wujude ketiadaan liyane Allah. Wujudu faktin muncule ketiadaan liyane Allah. Ketiadaan niku asale dhelik. Sing ana niki lak ada. Nggih. Sing sampean rasakno sak niki lak ada to menungso niki lho menungso. Ada, nggih. Ketiadaannya. Ketiadaannya hilang. Lah ngoten to. Lah nek wong sing belajar tauhid hakiki maka yang terjadi adalah wujudu faktin. Munculnya faktu, munculnya ketiadaan. Lek ketiadaane wis muncul sing ana napa? Ya sing ana ketiadaan itu, wong ketiadaan muncul dindi sing ana kebusek karo ketiadaan, bahasane mamkuwatun. Wujudu faktin, munculnya ketiadaan, wa faktu wujdi lan hilangnya keberadaan selain Allah. Wong asale faktu niku ora ana, jur saiki faktune ana. Faktune muncul, ngoten lho. Setelah faktu itu muncul, maka wujudnya hilang, nggih ta? Lha mung jane lah biasa mawon to ngoten niku. Mboten angel-angel kok ngoten. Benar, tauhidu hakid utawi nauhidi zat kang moho hak moho nyoto moho hakikat iku bitar kiholkin kelawan ninggal sekabian makhluk. Jadi si ninggal itu ya ninggal coro TV saman pateni cekpek terus ilang kabeh jenenge ninggal. Ya senajan sampai nora ning sandinge wong pikirane panggah muni ae berarti yo nyanding ora trimo nyanding malah sama nadai kabeh. Nggih ta? Sawahe diadai, kandhane diadai dadi menungso niku ternyata gede banget ya. Bisa ngadai sembarang kalir. Nenek kepengin tauhid sing hakiki nggih. Seluruh makhluk kudu ditinggal, termasuk kowe dhewe iki makhluk kowe kuwi kudu ninggal. Tegisin ninggal itu orang sambo itu. Dan walai salan ora ono opo hakun hak walai salan ora ono opo hakun hak hakikat ora meku siwaya kanggu saliane ingsun. Wahdi kale ijen sapa ingsun. Ingsun Allah maksud. Nek sing di wau dimaknani itu sendiri sing sak jerenge wau. Walaisa lan ora ana apa hakku siwaya hakikate liyane ingsun ora ana iku wahdi kelawan ijen ingsun. Lek sing dimaksud ingsun niki ingsun sing ngomong. Ingsun sing ngomong niku tegese apa? Selama aku ijek ngaku ijen, maksudnya aku ijek ana senajan ijen iku jenenge urung hak. Kan ngeten, sama kan belajar orang reken, kelang itu tau. Orang reken pas usolli fardhu dzuhur, Allahu Akbar. Wes sawah ilang, sembarang ilang, ilang. Ngeten tau? Belajar tauhid tau niki. Belajar bertauhid, latihan bertauhid. Ilang. Liyane makhluk ditinggal wis tarku kholqi wis. Tarku kholqi. Tapi enek kholqi sih tak jen sing pangkah urung gelem ilang. Sapa aku? Nah, ngerti lho. Lah, nek ijek muni aku ijen mahdi ngono. Niku laisa hakku siwaya. Ngoten niki lek ingsun sing teng mburi niki dimaknani ingsun sing ngomong. Ngoten ingsun sing ngomong. Lah nek ingsun sing dimaksud ingsun niku ingsun Allah. Wa laisa ana ora ana apa hakun hakikat. Iku siwaya kanggo liyane ingsun wahdi kali nyijeni ingsun Allah. Jadi sifat hak hakikat keberadaan itu hanya saya sendiri. Selain saya tidak ada. Nek ijik urung sendiri berarti isi ana hakikat-hakikat liyane kesendirian saya. Tapi lek nuwun sewu krono niki wae kan ditakoki. Ma indakum. Kula luwih cenderung makna sing ingsun penyair. Dudu ingsun Gusti Allah. Walaisa lan ora ana. Ngenen. Ora ana apa hakku siwaya. Hakikat. Walaisa lan ora ana apa hak kusiwaya hakikat liyane ingsun ora ana iku wahdi kelawan wujude ijen ingsun sing maksud siwaya liyane ingsun iku Allah ora ana hakikat liyane Gusti Allah itu dengan cara mewahdi dengan ijen saya berarti lah ana wujude Allah ana ini wujudku ngoten lho nah keadaan model ngono kuwi iku duduk hak walai salan orano apa hakmu siwaya hakikate liane ingsun sing ngomong jinten Gusti Allah kan ya liane ingsun sing ngomong maknane Gusti Allah orane ku wahdi kelawan penampilane ijen ingsun niki gambarna wong ibadah niku wau liane wis ditinggal wong ini kan dubone kalih tarku kholqi tarku ninggal makhluk gitu ya kurang, ini ku salah-salah karena kurang saksret tarkul kholqi tauhid sejati itu dengan meninggalkan seluruh makhluk gitu nah, orang latihan ibadah kan tauhid gitu, lihat Allah ditinggal pasar, ditinggal orang asalnya memang ngubluk-ngubluk pasar, terkurung wadhan, budal gitu meleboni suasana Allah Akbar Allahu Akbar ini kuliahnya kan hilang kabeh hilang tapi pakai si ana siapa? Aku ijen senajan liyane orang ana tapi si ijen ini aja dihilang si isan gak wani ngilangin ngerti lagi lah ngono kuwi durung hak mergo ijen ana ijen ingsun lah hakku siwaya isi tak bagian no kono hakku siwaya liane ingsun ya Allah suasana itu kan jadi dua ijen ingsun dan hakikat ijene Gusti Allah liane ingsun mergo sing kalku liane wis tak ilang iki mau nanti kok Allahu Akbar mani lha ngono to ge lah mulo saka niku iku durung hakikat durung hak gitu tuh durung hak belum tauhidu hakin itu masih tasniyatu hakin menduakan hakikat keberadaan Allah dan keberadaanku senajan keberadaan Allah tak pisah keberadaan bendoro laku keberadaan kau tapi lah keberadaan loro Ya orang kakui, sing kakui lah keberadaan itu hanya satu. Lah sing iki ya kudu ilang bagi sing iki gak asli. Oh, sing iki gak asli. Pun. Wa ansadulan padha nglagokaken syair sapa ulama Aidon Halemale. Sirun saro min janabil kudsi afnani lakin bida kalfana anni kot ahyani di bahari-bahari apa sirun saro min janabil kudsi afnani lakin bida kalfana anni qad ahyani wa raddani lil baqa hatta u'abbira an jamali hadratihi li kulli haymani wa tartu fi malakutin min ajaibihi lam alqa ghayra wujudin malahu sani padha mbek Maulana Asal Wal Habib sirun saro min janabil qudsi afnani lakin bidza kalfana anni qad ahyani waruddani lil baqa hatta u'abbira an jamali hadratihi likulli haymani watortufi malakutin min ajaibihi lam alqoi rawujudin malahu sani sirun utawi sirri sejati iku sarawus melaku bengi apa sirun min janabil kudsi saking pangarsane Allah kang maha suci afna wus ngilangaken apa siruni ing ingsun ketika rahasia kebenaran itu datang dari garibaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maka hakikat itu meleburkanku musnah dari keberadaan. Walakin bila kalfana anni qad ahyani lakin tetapine bila kalfana iku kelawan mengkono-mengkono lebur ani sangka ingsun kota ahya teman-teman wis nguripaken sapa Allah ni ing ingsun ya mergo aku lebur kuwi malah kena ditampili sifat kudrah iradahe Allah jur aku diuripi bangsa aku urip asale wis dipateni aku Barbu Allah dilebur hilang. Akhirnya terus ditampili sifat kudrah iradah Allah jura kure. Bangsa urip matur tu lan banjur mabur sapa ingsun. Fi malakutin ing dalem pira-pira alam kegaiban malakut min ajaibihi rupane saking pira-pira keajaibane Allah. Karena saya dihidupkan, maka saya pun berterbangan di alam kegaiban, keanehan-keanehan yang ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lu periwatan sak garis. Warudda, bangsa aku diuripi nah. Warudda lan balekaken sapa Allah ni ingsun dibalekno lil baqai krana arep langgeng. Dibalik nana urip nek mergo arep langgeng supaya apa? Ada tujuan akhir yang paling puncak, hatta u'abiyo sehingga bisa nembungakan sopo ingsun, nyeritakno sopo ingsun, nembungno ngukarakno an jamali hadratihi tentang keindahan pangayonane Allah. Tak ceritakno sopo likuli haimani kedue piro-piro kedue saben-saben wong kang kepaung. Ngertes kepaung. Bingung-bingung. Sing bingung-bingung tak ceritanane. Tak ceritanane lek Allah iku ana lan Allah iku indah. Lho aku iso cerita ngono kuwi iku nalika aku wis dibalekno ana. Ketiadaan itu indah sekali. Karena dengan ketiadaan abadilah engkau. Di dalam keabadian adalah engkau. Ketika engkau ada, pahamlah engkau. Dan ketika engkau paham, berceritalah engkau tentang keagungan Tuhan engkau. Ngoten. Isi iso cerita ngono kuwi lak mergo kuwi bar ora ono. Bar masuk dalam keleburan tadi. La wa tortulan banjur mabur sapa ingsun. Fi malakutin ing dalem pira-pira alam malakut min ajabi saking rupane saking pira-pira gegawane Allah. Ternyata dari seluruh kejadian yang saya alami itu tadi, lam alqa ora nemu sapa ingsun ghaira wujudin sakliyane wujudane Allah. Malahu kang ora ana iku lahu kedua wujude Allah apa sanin wujud kedua. Ternyata aku ning dindi ngelip, ternyata endi sing tak liwati ngelip iku mang wujudan sing tak rasakno ku ora ana kabeh sing ana wujude Gusti Allah tok. Lah sampean kok iso cerita dadi anakno kok dianakno, apa mau gak dianakno ya rasa cerita aku ilang, ngelip gak bisa balik. Lha niki pancen nek sing ngomong wong sing pun ngalami lan nek sing ngrungokno ya ngalami. Oh iya, aku wis tau kok ana. Nggih ngoten nek dene urung tau ngalami. Sampeyan sik pandang seneng layangan. Diceritani wong jagoan lurah, iso ora nyantol. Nek persaingane wong layangan kan sambit-sambitan. Nggih. Nek persaingane wong jago lurah akeh-akehan pendukung. Ngoten. Lah nek rasane wong arep tauhid hakiki ilange makhluk. Loh. Orang nyantol sampean wong sampean cek layangan. Mergo nalika wong isih layangan pengen saingan lurah, sifat layangan kuwi kudu ditinggal. Nalika saingan lurah layangan iki gak ana jane iki sing disambet swarane sapa to? Niku lek cah cilik sing layangan apa paham? Nggih ta? Tapi lek wis wong lurah-lurahan sing calon lurah sitoke ning kono calon tengok-tengok ya ora pas sedhek-sedhek jagongan buyan-buyan tapi wis nyabit suarane wong. Lah niku teh mboten wong sing paham soal kegaiban-kegaiban ngoten malakute wong jago lurah mboten paham. Dening malih pilek niki kan nyabit persaingan antarane wujud Allah kali wujud liyane Allah. Lah sing ngalami oh iya mesti menang wong kono sing duwe potensi macam-macam kok. Allahu Shomad komplit deh. Mulane ya iso lam yalid wa lam yulad terus wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang bisa nyaingi. Termasuk nyaingi wujud itu enggak ada. Mulane mamfuatun kabusak hilang semua. Sakjane mboten perlu dingel-ngel wong niki mboten barang angel. Mboten barang angel to. Jane ora pas banget gampange. Angger Gusti Allah niku bener-bener Ahad, ya liyane ilang. Lah dene kita ora ilang, niki ora kok krana ahate Allah niku dibagi-bagi mboten, karena panjen sing ahad niku pengen ngisbatno sing enek, pengen netepno sing liyane ngeten iki niki niki diisbatno kono. Lah upama ora ana stempel isbate, ana sing ana iki ora anane. Sing ketemu kuwi apa ora anane niku iso ditemu. Ora anane kok ditemu ya berarti ora ana, ngoten lho nggih. Nah, niku lek napa lek isbate niku diilangi krana mung sikap suasana ahadiyah idzat niku wau. Nggih. Tak nggih, pun dong to sakjane nggih. Pun dong. Pokoke ora bali ngisor neh, ngoten lho nek bali layangan neh ora iso jago lurah kowe ngoten. Ngoten laran neh. Nggih ta nggih? Nggih niki lah salah satu misi saking sing di asma Rasulullah li utammi ma makarimal akhlak. Nyampurnakno akhlak sampurna. Apa akhlak mulia? Akhlak mulia niku napa kerelaan nuwene ngaturne ana sing gak melu duwe, tak aturne ning gone sing duwe. Mulane innalillahi la inna ilaihi rajiun. Ilahi niku mak ilahi rajiun, nek wis ilahi rajiun ilang. Gera kowe iso muni inna aku ingsun wonten niku lak. Mergo nalika sampean isih misah antarane ahate Allah kali ahad sampean, wahdae Allah kali wahdae sampean. Ana wahdah loro. Lek wis rajiun, wahdah sing iki bali rono. Isamane ilang. Ora kok sampean melokno, lek sampean melokno lak ana loro neh. Ana siji ditumpaki wong loro, berarti sik loro. Ya ora, kendaraane balekno lah kowe ngalih ilang. Asli balik ilangmu. Wong anamu wis diklentrek. Dirukono, ngoten lho. Niku wahdatul wujud sing sing sering diplesetne lak ngoten niku. Nggih. Tetap ketika masih ada kesombongan aku melaono, tetap niku mboten iso tok hakikat. Ya, tetap gak iso tok hakikat. Mulane sakjane hakikatul hakikah, sejatine kesejatian itu sebenarnya tidak terjamah oleh siapapun kecuali Allah sendiri. Kecuali oleh Allah sendiri. Maksimal cerita yang namung cerita ngeten iki kan namung diceritane diomongne ngeten. Lah terus sejatine piye oleh diturune sejati sampean kudu ora ngomong. Lah nek ora ngomong lah ya terus gak kena direkam. Terus piye ngoten iki? Ora kena direkam. Piye wong arep direkam ora ngomong. Ya aku tu ngomong. Niki namung cerita. Mulane hakikat niku gak kena diceritakno. Niku sakjane ngoten niku, ora kok terus ora kena diomongno kan. Sampean cerita itu bukan hakikat. Itu sudah cerita tentang hakikat. Nah, ketika hakikat yang benar-benar hakikat ya malah gak omong. Lah nek ana wong malah tuprus ngalor ngidul cerita hakikat, iku wis karek beritane hakikat. Dan berita hakikat itu bukan hakikat. Ya cerita hakikat ngoten. Kaya sampean pas ngombe ngrasakno seger, ya pas kuwi gak ngomong. Jadi alhamdulillah seger bar ngombe, wis bar ngombe ngomong. Wong mampu atun wis lebur kok yo ngomong-ngomong ae ngoten ya berarti ora hakikat. Cuma niki kan napa gambarne jenenge gambar iku takbir niku lho muabiru wae muabiru mengukarakno keindahane hadroh ilahiyah yaitu harus kembali ke ada lagi wong pancen Allah carane lah mewujudkan omongan sing iso ditampa kerendahan akale menungsa itu harus diturunkan volumenya, voltasenya. Lek di aslek no voltasenya karang kates jebol di jambel. Gitu? Dijalak asli karang kates ni pun seturume di seturume neng radio sampean. Yo lebur. Yo karang kates tak kuwi sing duwe seturum liyane mati kabeh. Ngoten kobong voltasenya dhuwur banget. Wa ansaga lan gawe sairan sapa al-muallifu Syekh Muallif Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah taala fi lataifil minani ing dalam kitab lataiful minan yusi hale paling wasiat paling pitutur sapa Syekh Muallif rajulan ing wong lanang min ikhwanihi saking pira-pira ikhwan koncone si muallif ismuhu tawi jenenge rajul iku Hasanun Hasan. Syabilah saya Ibnu Athaillah niki apa ngirimi surat nuturi kancane nganggo syairan. Kancane niku jenenge Hasan nyeritakno tentang tauhid hakiki. Faqala moko dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah Hasanun bi'an tada'al wuju dabi asrihi Hasanun fala yusghil ka'an husagilu walain fahim tala ta'laman nabi annahu latar ka'il lalilladhi huwa hasilu wa mata syahid tasiwa hufa lam annahu min wahmikal adna waqal bukadahilu hasbul ilah hisuhuduhu liwujudihi wallahu ya'lamu ma yakulul qailu walakad asar ta'ilas sorihi binal huda dalat alai hi infahim tadala ilu dalat alai hi infahim tadala ilu wahadisun ka nawa malaikat dok wa hadisuka nawalaisa sawi un wairuhu wa hadisuka nawalaisa sawi un wairuhu yakdi bihil anal labibul akilu la ghorwaan la nisbatan masbutatan ilang ya la ghorwaan ini diwi-diwi ini kita peluru diwi-diwi la ghorwaan la nisbatan masbutatan liuzam madu tarkin wayuh madu fa'ilu dan Hasanun wahai Hasan biantada al-wujuda kelawan yento bisa ninggal siro al-wujuda ing barang kang wujud liyane Allah bi asrihi kelawan sekabiane al-wujud iku Hasanun bagus san jenengmu Hasan lek kowe kepengin bener-bener Hasan le barang sing wujud kabeh iku iki tinggalen. Lah iso ngono kuwe hasan tenan. Fala yusgil. Mongko aja pisan-pisan. Ngengokaken. Nungkulaken, nyibukaken kaing sira. Anhu saking ngilangi wujud. Apa sing ngengokaken sahilun. Ketungkul kesibukan anyar. Nek kowe wis iso bener-bener usul li fardhu Allahu Akbar seluruh wujud itu hilang, itu kamu bagus. Jangan sekali-kali ada kesibukan baru yang masuk dalam pikiran dan rasamu. Wala in fahimta. Lan yakti lamun paham sapa sira. La ta'lamana mongko yektine ngerti sapa sira. Bi anahu kelawan sak temene kelakuan iku ladarka. Ora ana ninggal iku maujud. Ilali ladi kejaba kedue barang wa kang utawi ladi iku hasilun perkara kang hasil. Sakjane sing iso ninggal ku ya hanya orang yang merasa berhasil. Wong niku gelem ninggal iku mergo rumangsa hasil, hasilnya ditinggal. Lah ora rumangsa hasil jadi gak perlu ninggal. Ya tapi nyatane kowe kan wis rumangsa hasil ta. Lah ya berarti yo ngono kuwi pancen. Wong main diisbatno to lho maksudnya niku. Kowe iku diisbatno njur hasil dadi ana, ngoten lho. Hasil dadi ana. Mata syahita. Semongso-mongso nyekseni sapa sira siwahu ing sakliyane Allah. Nek kowe iso ndelok perkara-perkara sing sakliyane Allah, fa'lam ngerti ya sapa sira. Ana usah kemene siwahu sing mbok delok kuwi mangi ku dudu hakikat. Sing mbok delok-delok liyane Allah ki dudu hakikat wong. Innahu sak temene siwahu iku min wahmika saking panyono sira. Dadi sing ketok ki penyonomu. Barangnya sakjane ora ana. Mbok nyono ana dadi keyot ketoke kaya ana. Min wahmika saking puncak penyono sira al adna kang asor. Asor ndek tapi muncak munggah. Ya sak munggah-munggah jenenge kodhok ning jero bathok pangkah ngisor bathok. Kuwi nyono paling maksimal kaya apa wong kuwi iki duduk. Duduk Allah ya pangkah ora roh Allah. Sing mbok weru kuwi ya maksimale penyonomu. Termasuk banding-bandingno keberadaan barang sak liyane Allah mbok anggap ana. Lho barang sak liyane Allah mbok anggap ana. Sapa ta sak liyane Allah? Ya kowe dhewe kuwi kok. Iku mergo panyonomu sing paling asor. Wakal buka halil utawi ati sira iku zahidun panggah lali. Lali nek ana kuwi ana silian, kowe gak duwe ana. Begitu. Nah. Hasbul ilah. Hasbu nyukupi. Hasbu tawi kang nyukupi al ilaha ing hakikate kepangeranan. Hasbul ilah hasuhuduhu liwujudihi. Hasbu taikang nyukupi, nyukupi al ilaha ing hakikat kepengeranan. Iku suhuduhu oleh nyekseni pangeran liwujudihi maring wujudi diwi pangeran. Biar Allah menyaksikan Allah sendiri. Kamu tidak ikut-ikut menyaksikan wong kamu tidak ada. Wallahu taikusi Allah iku ya'lamu pirsa sapa Allah maing pengeng pinemu maing pinemu yakulu kang ngucap sapa sing ngucap alqailu wong kang ngucap ing pinemu oleh wong ngonekno Allah ngonek-ngonekno Allah apa wae ngerti. Lah tapi ku kan sebatas unimu. Oleh kau muni Allah wujud kidam bako mukhalafatuhu lil hawadisi iku hanya koil unen-unenmu. Tapi muni ku Allah yang ngerti sing mbok karepno Allah wujud kidam bako tiba ya aku iki sing dikarepno iko ngoten. Mulane indah pengorana kok muni. Lah indah. Niku ngoten niku aneh. Pundak e? Ibu sane jane mboten masalah, mboten masalah. Wala qad asar tu ila sharihi minal huda dalat alai hi in fahim tadala ilu walakot asar tu lanjek di teman-teman wasparing isarah soko ingsun sing tak isarai ilas sorihi maring barang kang jelas aku coro jawane wis nudin ninggone perkara sing gendah. Aku ngomong wasiat ngene iki, iki jane gedah, wong sak jane kabeh iki wis ngalami. Kabeh iki wis ngalami. Lek sampean manting TV, ya sampean dhewe ilang. Lha, gak sadar nek awake dhewe ana sing ana ya TV-ne niku, ngoten lho. Iki ra ilang ta? Ibae ilang bolak balik ora krasa menyen ilang apa krasa iki. Aku iki sakjane wis paling isarah sing gedah minal huda saking pitutuhe Allah sing sakjane kabeh wong ngrasakno termasuk kowe dhewe kuwi. No. Dalat kang wis nuduhno apa isarah alahi ing ngatasé huda, ing ngatasé pitutuh. Alah yang ngatasi asorif minal huda apa sing nuduhno dala ilu piro-piro dalil-dalil ya dengan si kabel wong jane wis ngerti dalil-dalil ya ini tok kono ya iso angen-angen yang wong ini sajane tok kono ya do iso kabel sajane tapi ya infahinta lamun paham sapa sira lah sing marahi wong ora paham jadi ya ya mulek. Ada. Wah hadis kana utawi ceritane kana ana sapa Allah. Ya mboten. Wah hadis kana utawi ceritane kana ana sapa Allah. Walaisa lan ora ana apa sayun suwi-wiji wiru sak liyane Allah. Cerita tentang adanya Allah dan hilangnya selain Allah. Lho ngoten lho. Wa hadisuka nawalaisa syai'un ghairu cerita tentang kana Allah laisa syai'un ghairullah iku yakdi matrapi iku yakdi wis mutusi bihi kelawan cerita eneke Allah lan liyane Allah ora ana sapa sal ana ing dalam saiki sapa sing gelem mutusi Allah bibu wong sing pinter al-aqil kang limpat akale wong pinter limpat akale kesimpulan akhir mesti muni sing ana Allah tak liyane Allah ora ana dungkir wis muni Allah akbar liyane Allah cilik sing gedhe me Allah tak dan cilik sing paling pol cilik kuwi ora ana kuwi lek isik mringkil ana kuwi jenenge urung cilik. Dan malah orang ya, saya ini kabeh di akbar akbar pengajian akbar pengajian akbar. Kula wau kapan liwat niku teng duka teng Klaten duka teng pundianen toko akbar. Toko akbar ki ya sejili. Pengajian akbar, pameran akbar, rapat akbar, pertunjukan musik akbar. Kok kabeh-kabeh dung aku akbar kabeh iki terus. Lah muni Allahu Akbar iku terus maknane apa? De nuan sewu nuan sewu mulane sok-sok wong niku sakjane du bodho ning ora rumangsa bodho. Nggih ta? Nggih. Jawari niku ingin tampil beda ning malah norak. Pengin tampil beda ning malah saru. Jawari Akbar itu maksimal spektakuler gak tertandingi ora iso. Sing duwe sifat tak tertandingi ku ming Gusti Allah. Liyane Allah ora iso. Kemudian la gurwa. La gurwa. Ora ana keanehan iku maujud. La gurwa ora ana keanehan iku maujud. Apa sing ora ana keanehan an sak temene kelakuan? Iku lanis bata mas butatun. Ana sing lanis bata mas butatan, ana sing lanis batan mas butatan. Iki balik teng Alfiah ngomongne la haulun wala quwatun, la haulan wala quwatan, la haula wala quwatan iku. Oleh mawon diwaca lanis batan mas butatan. Lanis batun. Lanis batun. Ora utawi nisbat. Iku maujudatun maujud mas budat mas butatun kang ditetepaken. Ngerti lho maksudnya. Nek kesimpulannya wong cerdas, wong pinter, sing atine wis resik tenan nek nyimpulno kuwi critane omonge ya ana wala sasaiun wairuhu. Allah iku ana, liyane Allah kuwi ora ana. Iku wong pinter dene. Dene. Nggih, enek nisbat sing ditetepno kuwi sakjane ora ana nisbat. Lan ngono kuwi bagi wong sing pinter ora aneh. Wong ana kok diomongne ora ana. Dunya iki lak ana to mbok sampean. Kok jare wong sing pinter diomongne ora ana, bagi wong pinter ngono kuwi ora aneh. Lho pancen asline ngono kuwi. Kira begitu pula orang yang memang taunya sebatas itu ngarani dunya ana ngono iku pandangan wong pinter ngarani kudu ngaran-ngarani ngono kuwi ya ora aneh pancen ruwe kuwi. Tuh ngaten. Perlune napa ya ben ketok liudama supaya den paido sapa zutarken sapa zutarken makhluk sing duweni sifat kudu ditinggal sapa zutarken makhluk sing duweni sifat kudu ditinggal wa yuhmadu lan ketara dipuji sapa fa'ilu pangeran sing agawe. Dan maksudnya apa toh? Lek jenengan pengen muni alhamdulillahirabbil alamin sing tenan. Kuwi ya kudu. Ya kudu aja muji liyane, makhluk kuwi tinggalen. Makhluk tinggalen. Sing mbok puji ku Gusti Allah tok ngono ae. Dan nah, sampai pada kesimpulan penisbatan hamdu kepada Allah itu pun sebenarnya asli krono asli panjang sing berhak diuji ya kuwi tok sing liyane ora perlu diuji. Dhewe ana asli ya. Sampeyan puji ya kaya apa barang abang itu ya pangkah abang. Jadi saya ora usah sampean abang-abang iki abang iki. Iki abang kowe ora usah muni iki abang iki ora usah muni abang iki jenenge abang tetep abang dhewe ngoten lho. Wong panjenengan sing berhak fa'il sing berhak nglakokne napa mawon iku Gusti Allah. Mulane mbuh netepno mbuh ora netepno nggih terserah Gusti Allah. Upama ditetepno sampean ketok ngeten iki, enek sing ganteng, enek sing pinter, enek sing sugih niku sedaya fa'ile Allah, upama perlu dilem iku sing dilem sing gawe. Sing digawe ora perlu di lem wong sing digawe kudu ditinggal kok. Sing digawe niku ditinggal. Lah sing gawe ku lho lemen. Mulane kowe aja terjebak karo pengalem-pengalem sak liyane Gusti Allah. Lah tapi nggih, terus pundi nggih? Terus pundi piye? Sakjane nggih mun genah kul wallahu ahad iku nggih ngoten niku. Tapi alhamdulillahirabbil alamin niku nggih jadi ini betul apa-apa panjen alhamdulillah segala puji niku lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang pangerane alam kabeh. Gaduhe panjen ngoten dong panjen kul wallahu ahad. Tapi kok nggih panggah angel mawon nggih iki. Gak ngono lah gak perlu kul a'udzu birabbil falaq. Gak perlu kul a'udzu birabbin nas. Mulane tahlilan kan kul hu diwaca dhisik, kul a'udzu birabbil falaq diwaca dhisik. Kula utubra binas diwaca dhisik baru alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin fatihah. Lha panjen godane niku e. Kul a'udzu birabbil falaq siji. Dene langsung balekno persoalan ning ngene rabbil falaq Gusti Allah. Saking napa? Min syarri ma khalaq nomor siji. Jahatnya ciptaan Allah. Mergo ciptaan Allah itu bisa menjadi ayat untuk mengenal Allah, bisa juga ciptaan Allah itu menutup menghijab atine sing delok ciptaan Allah. Lho. Hebat kan? Makhluk sesuatu yang diciptakan Allah itu punya dua mata, yang satu negatif, satu positif. Lek negatif niku makhluk iso nuduh ni tauhide Allah. Surat ikhlasi metu liwat makhluk. Ngeten nggih? Tapi lek makhluk niku muncul jahate, makhluk kuwi malah ngaku dadi pangeran dhewe, kul wallahu ahad ora ketara. Nah, krana niku disuwunke teng Allah, ya Allah, kula jenengan jagi Gusti, ampun ngantos hijabe makhluk niki ngaling-alingi ati kula terhadap kul wallahu ahad. Jahat soalnya. Napa kok jahat? Makhluk kuwi krasa ana niku sok-sok ngaku-ngaku lak jahat nyolong ana niku sialah. Ora melok duwe ana kok ngaku ana. Jahat. Nomor loro, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kebablasan. Ghasiqin idza waqab niku wengi sing peteng dedet sembarang kalir ora ketok termasuk bisa laga ketok aku gak ketok. Bablasan sakjane kabeh iki mengkhayal ora ana kabeh niku sari makhluk. Sampai orang ngakoni eneke pangeran blas niku misari ghasiqin idza waqab. Bengi peteng dedet sembarang kalir gak ketok. Nggih, termasuk jahate wengi. Sing peteng dedet niku wae. Tapi peteng dedet wengi kuwi sakjane yo nek disadari tenan pancen kudu peteng ngono, mergo sing padhang mek Gusti Allah dhewe. Lah niku perune ana wengi. Tapi lek wengi pas jahat yo Gusti Allah ilang pisan. Ngatlah ditinggal tunggu kok. Niku ghasiqin idza waqab sing jahat. Lek ghasiqin idza waqab peteng dedet wengi niku lek disadari tenan pancen menungso iku kudu petendhet ing padang Gusti Allah ijen. Lah niku jenenge apa? Lah kula jenengan jagi Gusti sing jahat gosikin ida wakop niku sampean lindungi ampun sampean tamblekne kula. Wa min syarri nafasati fil uqad. Mergi kadang-kadang pemahaman ngeten-ngeten iki sok-sok saged ngudari nafasan nyebul-nyebul ning gone barang sing dibundeli. Niku ya enek apik ya ana eleke. Antarane kawula karo Gusti niku sak bundelan satu hubungan. Niku nek diculne lepas nggih, lepas bundelane niku mungkin nggih ilang perintah lan sing diperintah. Bendoro karo kawula ilang hubungane. Iku ya elek. Ngakhire engko terus berdiri sendiri-sendiri terus sing kawula ngaku kula duwe sifat salat, sing napa sampean sing duwe sifat ganjar kula salate pundi ganjaran sampean. Lah niku lak udar to sajen. Udare hubungan sifat kawula Gusti nggih, niku nggih jahat. Ngeten. Tapi lek ngudarine model niki mboten jahat. Udare sifat kawula Gusti, kawula ne dilangi wae ben Gustine ijen. Lah niku lak udar nggih. Nah, niku apik. Lah sing disuwun dijogo niku napa? Nafasati fil uqad. Nyebul bundelan ben udar. Nafasati fil uqad niku lak nyebuli bundelan ben udar. Niku udare udar sing hakikat. Nggih niku udare wujud. Balik tengok panjenengan malih niku sae Gusti. Lek sing udar terus melepas diri gek dadi kawulane Allah. Auzubillah min dzalik. Ampun Gusti jenengan jaga ampun ngantos ngoten niku. Oh, dah. Enten jahat malih. Napa wa min syarri hasidin idza hasad. Jahate wong hasud nalika dia sedang hasud. Wong hasud niku wong drengki niku sing nglebur nikmat. Nggih ta? Wong drengki niku nglebur nikmat ora trimo lek nikmatku tumiba ning liyane. Nggih ta? Hasud ta? Ora trimo lek nikmatku lebur teng liyane napa tumiba teng liyane. Kudune tumiba ning aku. Niku hasud, ngoten lho nggih. Jadi ku jahat, tapi yo perlu hasud niku. Lek sampean gak gelem mlebur nikmat sing tumiba ning sampean, sampean balik ora ning Allah, tauhid sampean yo gak iso hakiki. Lho, nggih ta? Mlebur nikmat dibalekna ning Allah iku yo apik jenenge wong hasud karo awake dhewe bali ning Allah. Ape, tapi lek hasud ora trimo lek Allah ngekeki nikmat ing gone wong liya niku hasud sing elek. Gusti kula nyuwun hasud sing sae mawon, hasud sing sarun. Niku jenengan jagi ampun ngantos jenengan tumibakne teng kula. Nggih ta? Kasih diri dah hasad. Ngeten. Wanyen kudane kata wong pengen kulo Allah wahad niku kudane ngoten-ngoten niku wau. Lah kudane ngoten-ngoten niku wau. Lah ternyata napa gudho sing paling caket, paling rapet teng menungso niku gudane waswasil khonnas. Ya pambisik-pambisik mrentele yene atine dhewe. Dikandani kon ilang ora ilang-ilang niku sing paling angel. Sing niku sing kenek kudu ngono kuwi jin lan manungsa. Mulane njaluk pangreksa saka waswasil khonnas alladzi waswisu fi sudurin. Lek iku beres kowe engko mesti iso muni bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa baraka ala sahabatu rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi na'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana laka alhamdulillah ma yambagili jalali wa jihika wa azim sultani